sampai maaf. cinta yang lama bersemayam. Tetapi aku tak mungkin mengatakan, biarlah cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Ku dengar alunan lagu bersenandung cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku. Akhirnya kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku, maafkanlah aku, maafkanlah aku. Mendapatkan 6 senior fashion dari tim komentator. Dan kembali kali ini Nasar pun menitikkan air mata. Wow. Tapi maaf, kita ke Soema dulu ya. Boleh Soema. Ya, Sar, ya.